إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين قوم مسلمين رحمكم الله جميعا kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan bulan yang telah lalu tentang cara menyikapi seorang yang jatuh pada kesalahan. Telah kami sampaikan dalam pertemuan yang telah lewat bahwa manusia jatuh pada kesalahan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah seorang yang majhul, oh dia adalah dai yang mengajak kepada sunnah, yang menyeru kepada sunnah, terkenal ketakwaannya dan kegigihannya dalam mengamalkan sunnah. Orang yang seperti ini ketika jatuh pada sebuah kesalahan memiliki sifat dan ciri ketika dinasihati langsung kembali kepada al-haq. Langsung kembali kepada al-haq. Karena memang orang ini terkenal memperjuangkan dan membela al-haq. Tapi manusia tetap saja pasti punya salah. Orang yang seperti ini ketika salah dinasihati segera meninggalkan kesalahannya dan kembali kepada Allah. Maka orang yang seperti ini tidak dicela. Orang yang seperti ini tidaklah dicela atau dikatakan apalagi sebagai ahli bid'ah. Tidak. Namun dia adalah seorang ulama ahli sunnah. Namun dia salah dengan kesalahannya. Jikalau kesalahan tersebut terus ada padanya, disebutkanlah para ulama, udhurnya adalah hal itu bisa jadi karena ilmu belum sampai kepadanya atau nasihat belum sampai kepadanya, sehingga tidaklah hal itu merendahkan kehormatan si alim tersebut karena keterkenalan dia dalam membela sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah beliau menyebutkan tentang gurunya Imam Syafi'i, hal yang paling menakjubkan dari pendidikan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya adalah apabila datang kepada beliau al-haq walam yakul bih, dan ternyata al-haq tersebut ucapan beliau menyelisih al-haq, maka segera beliau meninggalkan ucapannya beliau dan kembali kepada al-haq seketika itu. Ini pendidikan Imam Syafi'i kepada murid-murid. Beliau berpendapat dalam sebuah permasalahan, suatu hari sampai kepada beliau sebuah dalil yang menyelisih pendapatnya. Kata Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, beliau mengatakan yang paling aku dapat pendidikan Imam Syafi'i yang paling menakjubkan adalah secepatnya beliau kembali kepada al-haq dan meninggalkan fatwanya yang salah. Ini satu sisi orang-orang yang memang terkenal gigih mengamalkan dan berpegang teguh dengan sunnah dan membela sunnah, memiliki sifat yang seperti itu. Karena sekali lagi yang namanya manusia sehebat apapun tidak akan ada yang namanya kesempurnaan. Kita antum semua dan semua manusia, apalagi kita para ulama, manusia bisa jatuh pada kesalahan. Bisa, tidak ada yang sempurna manusia. Maka dalam menyikapi orang yang pertama ini adalah dengan memberikan udzur kepadanya, dengan memberikan alasan kepadanya, masih memujinya, mencintainya, menghormatinya, dan tidak mengatakan dia adalah ahli bid'ah, karena dia adalah seorang yang masyhur dengan sunnah, terkenal kegigihannya dalam membela sunnah, namun jatuh pada sebuah kesalahan. Ini suaranya bisa didengar? Apa kalau ini? Enggak. Bisa ya? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Kemudian yang lain kita bahas juga adalah bagian manusia yang jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini lah yang sedang kita bicarakan dalam pertemuan kita. Orang-orang yang mereka ini melakukan kesalahan penyimpangan penyelisihan terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika diajari dan diperingatkan ternyata terus dia memegang kesalahannya, terus dia melakukan kebidaannya, terus dia berjalan dalam penyimpangannya. Ini golongan manusia yang kedua. Maka orang yang kedua ini lah mereka yang dikatakan sebagai ahlul bid'ah, ahlul ahwa, pengadut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu. Contoh apa kita jatuh pada sebuah kesalahan kebidaan atau penyimpangan akidah atau penyimpangan ibadah atau penyimpangan pola pikir, metode dakwah. Ingatkan, tapi ternyata tidak mengkobat dan malah justru memegangi kesalahan tersebut, dan dia berjalan tidak di atas ilmu. Maka seorang di antara kita yang seperti itu disebut dengan pengekor hawa nafsu. Bisa dipahami kalau ini? Ya. Banyak contohnya. Banyak kan. Orang yang kedua ini banyak kan. Seorang yang melakukan kesalahan dalam perkara akidah, dia masih meyakini khurafat, cerita-cerita mitos yang itu bertolak-tolak dengan akidah rasul. Ingatkan kita guru bahwa itu adalah keyakinan syirik, itu keyakinan dinamis. Awal ajaran itu adalah keyakinan bertolak belakang dengan firman Allah. Ternyata tetap dia memegangi keyakinan mitos. Maka dia awal. Atau dalam hal ibadah, seorang melakukan kebid'ahan, hal yang baru yang tidak ada sunnahnya. Metode dakwah dengan menggunakan musik-musik atau yang jenisnya, dengan cara hal-hal yang tidak ada sunnahnya, dan itu nanti akan kita bahas insyaAllah. Dinasihati, diingatkan, ternyata dia tetap. Padahal tidak tahu hal itu dilarang dalam syariat. Maka dia ini adalah hawa nafsu. Maka jatuhlah hukum apa? Ahlul bid'ah. Dalam bahasa disebut dengan tabdi'. Pembid'ahan berada di seseorang karena dia tidak mau kembali kepada Al-Haq setelah mendapati teguran dan nasihat. Hadirin muslimin rahimakumullah jami'an, telah kita baca dalam pertemuan yang telah lewat ada 4 poin pembahasan di sana tentang orang-orang yang menyimpang jenis yang kedua ini. Yang pertama, pembahasan yang telah lewat adalah la yunzar ila al-insan min ahli sunnati qawlihi bi ja'li usul al-sunnah la yunzar ila niyyatihi wa qasdihi idza tabarra ma yuqaliha. Yang pertama kata beliau, seseorang itu tidaklah dilihat niatannya, tidaklah dilihat niatannya ketika telah muncul dari dia amalan yang menyimpang dari sunnah. Apabila telah muncul dari dia amalan yang menyelisih sunnah. Untuk perhatikan ini, kawan, ya memang tadi di siang hari ya resikonya kambing ngantuk. Ya, apalagi tadi di rumah saja malah tidur, Pak. Ya. Ya. Tapi sedikit kontras. Ngantuk tak ada kontras. Keberanian ramenya pikir kita. Ngantuk kontras. Ini masalah penting. Seorang mengaku aku sebagai ahli sunnah, bahkan mungkin beberapa di antara ucapannya, di antara keyakinannya, di antara prinsipnya mengikuti prinsip ahli sunnah. Kata beliau, orang yang seperti ini ketika menampakkan penyimpangan, menampakkan penyelidikan terhadap sunnah, kemudian diingatkan dirinya sendiri ditegur, namun kemudian dia tidak kembali kepada Allah dengan alasan saya niatannya baik, ini tidak dilihat dalam hal ini perkara nyata. Misalnya ada seorang yang memang sebagai ahli sunnah dalam perkara akidah mengikuti ahli sunnah, dalam perkara ibadah mengikuti sunnah, namun dalam perkara menhajiah dia tidak mau lepas dari ahli bid'ah. Kita tahu bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita berbuka tersebut dengan sunnah dan berhati-hati dari semua perkara yang baru. Karena semua perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Ini pendidikan Rasul. Ternyata orang ini dalam hal menjahat lembek lagi. Memang orang itu harus di atas sunnah, harus kuat memang, saya akui. Tapi dalam perkara ini saya tidak mau. Saya lepas dalam hal ini. Tidak mengikuti salah soleh. Saya merangkul semua pihak. Dan saya berjauh dengan semua pihak. Walaupun dia adalah orang yang memiliki kesesatan. Hal yang seperti ini menyimpang petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau sangat tegas untuk kita bersikap menjauhi al-bid'ah dan kebid'ahannya. Nah, orang ini ketika ditegur, kenapa kamu buat seperti itu? Padahal kamu mengaku sebagai ahli sunnah. Kenapa kamu masih bergaul dengan ahli bid'ah? Duduk bersama mereka dan menguatkan barisan mereka. Tiba-tiba dia mengatakan, saya begitu, tapi kan niatannya baik. Paham ini kata-kata apa? Saya dalam hal ini memang menyimpang prinsip manhaj ahli sunnah. Saya akui, saya tahu itu. Tapi kan dalam hal ini saya niatannya baik. Ya dalam rangka menasihati, dalam rangka. Ini. Dalam perkara ini kata saya, ketika seorang yang memunculkan sikap penyelidikan terhadap sunnah, dan sudah dinasihati, sudah ditegur, namun dia tetap di atas penyimpangannya, maka dia bukan lagi sebagai ahli sunnah. Dalam hal ini tidak dilihat niatannya. Karena masalah niatan itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini akan menerima seorang yang berbolak-balik masuk lokalisasi WTS, tidur bareng sama WTS, kemudian niatannya baik kok, diterima tidak apa? Baik apa? Ini demikian pula orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli sunnah, namun dia berbolak-balik kepada tempat-tempat ahli bid'ah atau orang-orang yang berpenyakit kebid'ahan dan yang lain berbolak-balik ke sana, mendukung mereka, menguatkan dakwahnya mereka, mengisi di sana, memperkokoh barisan mereka. Tiba-tiba ketika dinasihati, jawabannya, yang penting kan niatanku baik, Allah yang Maha tahu. Ini enggak kereken alasan ini, Bang. Lalu berdanya ini, tidak dilihat nyatanya apa. Yang dilihat adalah kesalahan yang telah muncul darinya secara nyata. Itu yang diukur. Dan kita diperintahkan dalam hal ini menjauhi orang yang seperti ini. Karena orang yang seperti ini bukan memperkokoh sunnah, bukan membela sunnah, namun malah justru menghidupkan bid'ah dan ahlul bid'ah. Dan nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan waktunya ada. Kemudian pertanyaan kedua yang sudah kita bahas dalam rumah kemarin adalah la yumar fi hadzal bab ila sifatil insan al-hasanah min da'watin wa sa'in wa ghairi dhalika min sifat falaysa al-maqsud az-zawar wa innama al-maqsud huwa ad-dafa' an sunnah wal kitab. Katanya dalam bab menyoroti kesalahan tadi di jaga tersebut ya, bagi yang datang belakangan mungkin bingung ujungnya, enggak tahu tiba-tiba kok bahas kesalahan, nanti kakak jadi kita lagi, kita ulangnya waktunya, emang sangat digatok ya, Kita sedang membahas menyikapi kesalahan yang terjadi pada seseorang. Berbagai menjadi dua. Dinasihati dan ditegur, ini memiliki ciri khas apa? Segera kembali kepada Allah dan meninggalkan kesalahannya. Ada jenis yang kedua, ada orang yang jatuh pada kesalahan, jatuh pada penyimpangan, ketika dinasihati dia tetap pada kesalahannya dan penyimpangannya, tidak segera kembali kepada Allah. Maka yang kedua ini disebut hawa nafsu. Ahlul bid'ah ngekor hawa nafsu. Nah, yang kedua ini, kata beliau, orang yang menyelisih sunnah, menampakkan penyimpangan terhadap sunnah, ini tidak dilihat tentang sifatnya yang baik. Misalnya kata apa? Sifat ini disebut lagi. Min dakwah. Adanya sifat dermawan. Adanya sifat lemah lembut. Adanya sifat halus. Itu tidak dilihat yang seperti itunya. Jangan sampai kita begitu melihat seorang dia melakukan kebidahan, dia melakukan penyimpangan, kemudian kebidahannya tertutupi dengan sifat yang baik. Orangnya sumeh, orangnya itu baikan, tukang cangcung, tahu cangcung apa? Tukang ngecungi, cangcung duit maksudnya apa? Tukang telaktir. Kemudian apa? Kita pemain. Langsung diputuskan dihukumi oleh orang lain, padahal dia adalah ahlul bid'ah. Dalam hal ini tidak dilihat sifat yang baik itu. Betapa banyak ahlul bid'ah dalam penampilannya terlihat baik, ahlul bid'ah dalam pergaulannya menampakkan kebaikan. Namun dia adalah pelaku bid'ah, maka saja dia dikatakan sesat karena kebid'ahnya ada padanya. Dan sifat yang baik tersebut tidak dilihat. Contoh seperti apa yang kemarin saya bawakan, kisah kaum Khawarij. Mereka orang-orang yang tukang sholat, gemar puasa, banyak-banyak Quran, yang seperti ini enggak kelihatan oleh Rasulullah SAW. Yang dinilai oleh beliau adalah penyimpangan yang nampak pada mereka. Sampai-sampai Rasul menyatakan mereka lepas dari Islam seperti melepasnya anak panah dari musuhnya. Ini dalam hal yang seperti ini jangan kita tertipu dengan penampilan. Harus kita selektif. Oh, orang ini melakukan banyak kebidahan. Saya hati-hati. Karena kadang pergaulan dan pengaruh. Dibaiki kita, dikasih hadiah kita, dikasih uang kita, dikasih bantuan, minta maaf kasih, minta apa pondok kasih, minta apa kita kasih. Oh, main teman-teman dia, tapi itu Allah lebih dia khusus penuh orang tak bisa jalan kewong main. Ada di dekat kita apa? Ada menurut mata dari kebijakan mereka yang sudah terlalu banyak datanya. Dalam hal ini tidaklah lihat kebaikan seorang. Ketika orang itu sudah diketahui kesesatannya, maka katakanlah bahwa orang tersebut adalah sah, walaupun memiliki sifat-sifat yang baik, suka membantu apapun yang lainnya. Sebagaimana telah kita baca kisah seorang yang bernama siapa kemarin? Yang bernama Hasan ibn Salih. Dan juga seorang yang bernama Abdi ibn Firwad. Ini adalah contoh orang yang terkenal kebaikannya di masa dulu. Namun mereka terkena penyakit khawarij dan penyakit Syiah. Maka para sahabat membidahkannya dan menjauhi dia dan tidak mau duduk bersama mereka, orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ini dalam rangka ini kita mengetahui ilmu dalam rangka menjaga dan memelihara akidah. Dalam rangka menjaga kita mengetahui hal ini supaya tertipu dengan penampilan orang yang menakjubkan. Para para pelajar yang sedang sekian banyak penyimpangan. Ini kita mau ke surga atau mau ke neraka, Bapak? Kalau mau ke neraka ya silakan berdoa sembarangan. Kesesatan dilakukan. Kebiasaan dikerjakan, kesirikan akan dilakukan. Kalau jurusannya kemana? Neraka. Kalau jurusannya ke surga, itu betul-betul harus hati-hati dari berbagai macam penyimpangan. Lawang yang sudah istiqomah, pengen istiqomah terus. Seprendene. Ngerti seprendene, Bapak? Ketika juga kajian Allah. Apalagi orang yang ingin di atas ini seorang yang tidak ingin masuk surga berat. Tadi kepengennya kalau mencipin neraka dihidlah. Surga nengguh, neraka nengguh. Wih, kena. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Kita masuk sekarang prinsip yang berikutnya. Atau poin yang ketiga. Tentang menyikapi kesalahan seseorang. Atau tanda dan ciri orang yang jatuh pada penyimpangan. Kata beliau, zaman insan anamu yakhulu bil kitab wa sunnah la yakhi idha lam ya'mal bihima wa dafu anhuma. Kata Syekh, tidaklah cukup seorang itu dikatakan di atas ahli sunnah hanya cuma tahu mengaku berbekal dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan cukup itu. Umpamanya dalam menyatakan saya ini salafi, saya ini ahli sunnah, buktinya saya berbekal dengan Al-Quran, saya berbekal dengan As-Sunnah. Kata beliau, la yakfi, hal itu tidak cukup. Sampai kapan? Sampai hatta yakmal bihima wa yadhuqu anhu. Sampai dia betul-betul nyata mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan As-Sunnah dan dia membela Al-Quran dan membela As-Sunnah, barulah orang itu dikatakan sebagai As-Sunnah. Sehingga kalau kita wawah mengaku sebagai pengikut Rasul, mengaku sebagai orang yang berada di atas jalan ahli sunnah, mengaku sebagai orang yang berada di atas manhaj salaf, mengaku sebagai orang yang berdekatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ini enggak cukup sampai kita mengamalkan keduanya. Dalam hal ini, di antara yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah wajib meninggalkan bid'ah. bid'ah-bid'ah yang menyimpang dalam akidah ibadah dan yang lain. Berpegang dengan perintah dan menjauhi larangan, di antara larangan adalah kebid'ahan. Ini dia. Sehingga kalau orang keluar-keluar, ayo ikut menaik salam, ayo ikut menaik salam, ayo ikut awal sunnah, ayo ikut awal sunnah. Namun dia tidak memutuhi bid'ah, berarti dia itu bukan ahli sunnah. Kata si Ibrahim. Karena bentuk membela sunnah adalah membersihkan sunnah dari campuran-campuran kebid'ahan. Yang namanya cinta Rasul itu diwujud dua hal. Menjalani ajarannya Rasul, yaitu sunnahnya, dan membela sunnah dari musuh-musuhnya. Membela Rasul dari musuh-musuhnya. Siapa musuhnya Rasul? Musyriki, kafir, ahli maksiat dan para pendosa, di antaranya ahli bid'ah. Kalau ada orang yang saya cinta Rasul, saya ikut Rasul, saya amalkan ajaran Rasul, tapi saya juga cinta musyrikin, saya cinta kafirin, saya senang dengan ahli bid'ah. Kewong geblek. Benar masalah kewong ini. Orang ini aneh. Kalau kita tidak berhubung, wajib kamu menerima ajarannya, mengamalkannya, dan kamu membelanya dari semua yang memusuhi Rasul. Barulah kamu dikatakan sebagai muttabi' Rasul, pengikut Rasul yang hakiki. Karena sekarang ini banyak semua ahli bid'ah slogannya juga mengikuti Rasul. Apa ada ahli bid'ah yang mengatakan saya ikut iblis? Ayo, siapa yang mau jalur ke neraka? Apa? Enggak. Kami bukan lagi, jangan kalian tertipu dengan hal itu. Dan aku, sore itu hanya mengatakan saya ini mengikuti aturan dan sunnah. Cukup. Sampai dia membela dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu, mengamalkan dia di segala perintahnya, dia berusaha memegang komitmen, pokoknya sunnah. Dalam akidah sesuai dengan sunnah, dalam ibadah sesuai dengan sunnah, saya tidak mau penyimpangan-penyimpangan. Itu dia mengamalkan dan membela sunnah, menjaga sunnah dari yang menyelisihinya. Sekarang ini banyak orang yang mengaku salafi, mengajarkan kita para ulama ahlu sunnah, namun menhajnya mereka, menhaj ikhwan muslimin. Di antara menhaj ikhwan muslimin itu apa? Membolehkan perpecahan, membolehkan penyelidikan terhadap sunnah. Ketika yang dibutuhkan penyelidikan tersebut dilakukan. Ini membolehkan bid'ah, membolehkan cara-cara yang baru yang tidak ada sunnah. Ini ada orang yang seperti itu. Maka sedikit, jangan kamu tertipu pada orang ini. Orang itu tetap dikatakan sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Orang itu tetap dikatakan ahli bid'ah. Walaupun dia mengaku-ngaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, namun dia tidak mengamalkan keduanya dan dia tidak membela keduanya. Bisa dibalik omong ini. Kita lihat ini dari ini. Adalah zaman sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud yang ditulis oleh Imam Al-Najjaj dalam kitab Syarah Usul Iqtida' Ahlus Sunnah. Al-Imam Ibn Mas'ud beliau mengatakan, alaikum billahi fa inna hadakum la yadri ma la yartaqi ilayhi, wajib bagi kalian untuk berilmu. Karena sungguh seorang yang antara kalian tidak tahu kapan dia akan butuh dengan ilmu itu. Umpamanya kita belajar tentang permasalahan dan hadis ini, Bapak. Kita belajar ini, mengenal menghadapi kelalaian, menilai kesalahan seseorang. Pelajaran ini mungkin tidak apa. Ilmu apa pun kapan praktek? Ya. Mending belajar salat untuk praktek berdina. Belajar etiknya apa? Jangan seperti itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, karena kamu tidak tahu kapan kamu akan butuh dengan ilmu itu. Kita butuh dengan ilmu ini ketika kapan? Ketika kita ada orang datang kepada kita, mendekati kita, kemudian menawarkan kebaikan kepada kita, ingin menjadi teman dekat kita. Hati-hati. Ada kaidah-kaidah penting dalam menikahi orang ini. Siapa orang ini? Ternyata orang ini melakukan kebidaan. Ternyata orang ini bergaulnya sama suriyun, bapaknya. Wah, ini bahaya ini. Bahaya ini. Tapi orangnya baik, sopan santun. Agak dilihat itu. Ada belum? Pelajarannya tidak ada belum? Kapan pelajarannya, Pak? Terusnya. Orang yang mau main, bukan pelajar di duit. Mau main. Tapi hati-hati. Badannya terjadi. Kesenangan dengan ahli bid'ah. Hati-hati. Ini yang kita memang tidak praktekkan setiap hari seperti sekolah. Namun ini prinsip jalan kita beragama. Dalam rangka menjaga diri kita dari kesesatan. Apa pengen kita tahu? Nekat pengen kita dia mau maafnya kita tidak boleh egois. Cuma orang yang berpikir. Tentunya kesesatan itu beresiko dunia wal akhirat. Kata Imam Ibn Mas'ud, wajib bagi kalian berilmu. Karena sungguh seorang di antara kalian tidak tahu kapan dia butuh ilmu. Yang penting sudah punya ilmu. Suatu saat ada sebuah kejadian dia bisa praktekkan dengan ini. Kata beliau, wa innahum layajidun aqwan yaj'aluna annahum yuruna min kitabillah wa qanabatu wa rabbuhum. Sungguh kalian akan menjumpai satu kaum yang mereka yang ternyata mengaku seakan-akan mereka mengajak kalian mengikuti kitabullah. Akan datang satu kaum yang telah mengajarkan kitabullah, padahal mereka membuang kitabullah itu di belakang punggung mereka. Akan datang orang seperti ini. Mengaku Qur'ani, artinya adalah Qur'ani. Orang yang betul-betul memegang Al-Qur'an, sampai-sampai sunnah dia diinginkan untuk mewujudkan saya ini Qur'ani. Ingkar sunnah mengatakan namakan diri mereka apa? Qur'ani, pemegang Al-Qur'an tulen, sunnah gak mau sama mereka. Kata Ibnu Mas'ud, akan datang orang yang dia omongannya mengaku-ngaku mengajak kepada Al-Qur'an, namun hakikatnya mereka telah membuang Al-Qur'an jauh-jauh. Akan ada orang yang mengaku-ngaku mengajarkan Al-Haq, namun hakikatnya mereka telah membuang Al-Haq jauh-jauh. Akan ada orang yang mengaku-ngaku prakteknya kehidupan dia. Dia bergaul dengan ahli bid'ah. Dengan itu berarti dia telah mematikan sunnah. Ini akan datang. Di mana-mana akan datang. Tentunya di mana bisa bicara seperti ini. Bukan dari hawa nafsu. Dan beliau bukan tukang sihir, tukang tebak. Namun ini adalah berita yang beliau sampaikan kepada kita. Yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ini ucapannya siapa? Ibnu Mas'ud. Dan benar memang apa yang dikatakan oleh beliau. Di zaman-zaman sekarang ini, semua orang ahli bid'ah manapun mengaku-ngaku mengajarkan kebenaran, mengajak-ajak orang untuk mengikuti sunnah Rasul, namun sesungguhnya mereka telah meninggalkan Al-Quran dan membuang sunnah Rasul, dan mereka mengajarkan prinsip-prinsip sesatnya mereka, namun dengan slogan-slogan mengikuti sunnah. Masya Allah, silakan seperti ini. Kemudian yang keempat, tadi yang berapa? Ketiga. Sekarang yang keempat. Menjadi penentang sunnah. Ia akan menjadi sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Ini seperti ada yang di bulan-bulan ini terjadi, adanya orang yang muncul dari barisan mereka yang menuduh pembelaan terhadap ayat Al-Qur'an Al-Hamid yang itu sudah disebutkan oleh para ulama. Ali Hasan Abdul Hamid yang mengaku muridnya Syekh Al-Albani, padahal Syekh Al-Albani tidak memiliki murid, tidak pernah beliau membuka majlis khusus pondok atau sekolah yang orang tersebut lalu belajar dari Syekh Al-Albani, belum memiliki halaman umum. Ali Hasan Abdul Hamid ini mengaku sebagai muridnya Syekh Al-Albani. Di awal mula dakwah menampakkan kesalahannya kesini-kesini penyimpangan yang sangat banyak, sehingga dikatakan oleh Hay'ah Ibadah Ulama dari negara Saudi Arabia menyebutkan bahwa orang ini menyimpang dengan penyimpangan yang sangat parah, dan dia adalah ahli bid'ah. Untuk bicara keterangan ulama tentang seorang yang bernama Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, yang sekarang disebut oleh ulama dengan apa? Bid'ah Halabiyah. Bid'ah yang muncul dari sosok yang bernama Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Fatwa para ulama sudah banyak tentang perkara ini. Hari ini bukan ini topik kita. Topik kita adalah ada orang di negara kita yang dipusatkan oleh beberapa orang bela negara. Orang ini Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi untuk pembelaan kepada Ali Hasan ini dengan merendahkan Syekh Rafi Ibn Haji Al-Mahamad, memenuhannya, merendahkannya, dan bahkan menyesatkan Syekh Rafi dan mengatakan bahwa jalannya Syekh Rafi, tarikhnya Syekh Rafi ini menyimpang dari para ulama kibar. Maka mudah-mudahan Syekh Rafi ini bertobat dan kembali kepada hak. Ada orang Indonesia yang mengatakan kata-kata itu aneh. Syekh Rafi itu ulama besar yang sudah diberi tazkiyah oleh para ulama Syekh Al-Albani, mengakui kebenaran hak. Syekh Ibn Baz, Syekh dan yang lainnya, sampai yang terakhir hendak dibenturkan dengan Syekh Rafi adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas. Lalu sekarang masih hidup, dibikin oleh kelompoknya mereka ini seakan-akan Syekh Rafi itu dimusuhi oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas. Lah Allah wa la, usaha dari mereka ini merongrong kehormatan dan kewibawaan Syekh Rafi Ibn Hajar muncul dari orang Indonesia yang mengaku sebagai tokoh ahli sunnah. Ya? Belum tahu ini apa? Belum tahu? Belum tahu. Namanya kalau dulu saya di Saudi itu ada Pepsi, tahu Pepsi? Pepsi, Seven Up, Miranda, tahu Miranda apa? Minuman itu. Namanya hampir sama-sama dengan Miranda. Hadirin kalau dimin rahimahullah jadi anak. Orang ini menggembosi umat dari Syekh Rafi dan melarikan umat dari Syekh Rafi. Perhatikan, orang ini yang muslimin rahimahullah yang kita sedang bicarakan memiliki imannya menyepelekan penyimpangan. Ini Allah menyepelekan penyimpangannya ini Allah. Apa-apa penyimpangan kayak gitu aja kok repot. Cuman kayak gitu aja kok. Cuman kayak gitu aja. Padahal penyimpangan. Akhirnya dia sekarang membela-bela di Hongkong. yang namanya kesalahan itu tidak langsung besar, namun dari kecil tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah besar akhirnya. Bisa dibalik kalau begini? Ini. Karena itu kata Syekh, menurut ahli sunnah, orang yang berada di atas ahli sunnah, punya sifat dia tidak mau toleransi dengan penyimpangan. Apalagi pada dirinya. Pada orang lain kalau ada penyimpangan, dia berusaha tersebut dengan sehikmah mungkin agar orang itu kembali kepada kita. Tidak kemudian WhatsApp ya, ini sedikit orang apa? Bukan seperti ini. Tidak ada manhaj salaf yang itu meremehkan penyimpangan karena dianggap apa? Remeh. Tidak ada. Bisa dibahami kalau begini? Maka lo mengatakan ucapan yang masyhur yang disebutkan Imam Al-Dzahabi dalam kitab Kitabul Sunnah Al-Syar'i Ahlu Sunnah, Ibnu Majah mengatakan yaji'u qawmun yadrukun min sunnah mithl hadha, akan datang satu kaum nanti mereka meninggalkan sunnah, yang ditinggalkan oleh mereka sunnah itu seperti ini. Lo menggambarkan seperti potongan ruas tangan dari tangan ini. Ditinggalkan sunnah oleh orang sedikit demi sedikit. Akhirnya dia meninggalkan sunnah dalam jumlah besar dan dia membela-bela lawan sunnah, yaitu bid'ah. Termasuk di antara sifat ahli bid'ah itu adalah adam inkari bid'ah hajjatan bid'ah. Termasuk sifat ahli bid'ah adalah tidak mau mengingkari kebid'ahan khawatir perpecahan. Alasan itu tidak mau mengingkari kebid'ahan. Alasannya apa? Alasannya nanti kalau kita bicara bid'ah itu akan menimbulkan perpecahan, katanya. Sering mendengar kata-kata ini tidak apa-apa? Sering. Dianggap persatuan itu adalah persatuan fisik menyatu, duduk bersama. Bukan persatuan yang dimohon adalah bersatu di atas tali Allah, di atas sunnah. Kalau ada orang yang melakukan bid'ah, dinasihati, ditegur, diingatkan supaya kembali ke sunnah, bersatu di atas sunnah. Ada di antara mereka yang punya prinsip, ada mengingkari bid'ah, tidak boleh mengingkari bid'ah, khawatir terjadinya perpecahan. Ini adalah sifat ahlul bid'ah. Sudah berapa? 7 menit. 7 menit kalau katanya. Kita baca di sini keterangan yang lainnya yang berkaitan dengan apa yang kami sebutkan tadi di atas. Ibn Abbas belum mengatakan ya ja'alana ya'amun illa ahdan fi bid'atun bid'atan wa ma sunnatan tahyan bid'atun wa tamutu sunnah. Ibn Mas'ud dari Ibn Abbas mengatakan akan datang di satu zaman nanti pada kehidupan manusia suatu masa yang tidak ada kecuali manusia melakukan bid'ah di masa tersebut. Tidak ada satu zaman kecuali di zaman itu manusia jatuh pada bid'ah yang banyak. Kemudian ada lagi wamasun dengan mereka menghidupkan bid'ah, membuat bid'ah secara ramai masihlah sunnah di tempat tersebut. Maka sungguh kata beliau, tahyil bid'ah itu usul yang pada ujungnya nanti kata Ibn Mas'ud yang kata Ibn Abbas, bid'ah itu akan hidup di mana-mana dan sunnah akan mati di mana-mana. Sampai pada ujungnya yang dapat mengatakan sesat nanti bid'ah itu muncul sebagai agama dan sunnah mati. Sehingga kalau ada orang yang akan menghidupkan sunnah di zaman tersebut dikatakan dia menghidupkan ajaran yang baru, karena semua orang sudah melakukan apa? Bid'ah. Yang melakukan sunnah hal yang baru dikatakan ajaran baru, sudah kembali. Seperti kita ketika ulama-ulama dakwahkan manhaj salaf, beberapa orang mengatakan kenapa mani Islam anyar mani, padahal kita mengajarkan manhaj salaf kembali kepada Rasulullah dan para sahabat. Tapi dikatakan baru oleh mereka karena mereka tahunya adalah apa? Bid'ah. Ini. Nah, termasuk slogan-slogannya ahli bid'ah adalah tidak mau berbicara tentang kebid'ahan, khawatir adanya perpecahan. Ini dan ini adalah syubhat yang paling besar di antara syubhat mereka. Sehingga mereka paling benci. Ikhwan muslim ini paling benci dengan dakwah sunnah. Karena dakwah sunnah ini mengajak orang kepada Rasul dan membersihkan umat dari ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Ini jauh mengajak kepada Rasul dan menjaga mereka. Ini dibenci oleh orang-orang yang bermanhaj dengan manhaj ikhwan muslim ini. Kata mereka, metode dakwah yang seperti itu akan memecah belah umat. Pernah mendengar kayak gitu tidak, Bapak? Iya. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan ini di bulan-bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas sunnah dan menyelamatkan kita dari kesesatan-kesesatan sampai kita meninggal dunia bertemu dalam kondisi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya kami minta maaf. Kita tutup dengan doa para khotib majelis. Subhanallah walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.